إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله الحمد لله kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kesempatan yang tentunya sering manusia melalaikan kedua nikmat ini. Rasulullah alaihi salatu wassalam telah menyebutkan ni'matani maghdbunun fihima kathirun minan nas as-sihhat wal faragh. Dua nikmat yang sering dilalaikan oleh kebanyakan manusia, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat al-faragh, kesempatan waktu luang yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Namun tentunya di hadapan orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, kedua nikmat ini adalah sesuatu yang sangat berharga. Dia akan memanfaatkan dengan semaksimal mungkin untuk bisa melakukan yang terbaik di dalam hidup. Kesehatan yang dititipkan oleh Allah Azza wa Jalla, dia pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk mengejar kemaslahatan yang terkait dengan hidupnya di dunia dan mengejar kemaslahatan yang terkait dengan hidupnya di akhirat kelak. Allah Azza wa Jalla telah banyak mengingatkan dan memperingatkan tentang perkara yang akan membahayakan hidup hamba-hamba tersebut, walaupun bahayanya tergolong sangat-sangat kecil. Namun Allah Azza wa Jalla memberikan peringatan sebagai bentuk kasih dan sayangnya kepada hambanya tersebut. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla terus menganjurkan, memerintahkan untuk mengerjakan sesuatu yang bermaslahat di dalam hidupnya, yang menguntungkan hamba-hamba Allah Azza wa Jalla, sekecil apapun keberuntungan yang akan diperoleh, Allah Azza wa Jalla menyuruhnya, menganjurkannya, memerintahkannya sebagai bentuk kasih dan sayang Allah Subhanahu wa taala. Namun tentu sebaliknya, orang yang tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla tidak akan mau mempedulikan nikmat kesehatannya dihabiskan dengan hura-hura, nikmat waktu luang yang dibukakan oleh Allah Azza wa Jalla tidak akan dipergunakan untuk sesuatu yang akan berguna buat dunianya dan apalagi berguna buat akhirat. Maka oleh karena itu Allah Azza wa Jalla di dalam banyak ayat Al-Quran mengingatkan mayoritas manusia itu berada di dalam penentangan, berada di dalam penyelisihan, berada di dalam penolakan. Allah Azza wa Jalla terkadang mengatakan aktsaruhum la yu'minun, kebanyakan mereka tidak beriman. Aktsaruhum la yaqilun, kebanyakan mereka tidak berakal. Aktsaruhum la ya'lamun, kebanyakan mereka tidak mengetahui. Aktsaruhum lil haqqi karihun, kebanyakan mereka terhadap kebenaran dan kebaikan itu sangat-sangat benci. Aktsaruhum la yashkurun, kebanyakan mereka tidak mau berterima kasih, kata Allah Azza wa Jalla. Penyebutan mayoritas ini berarti orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang dikhususkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam hidupnya. Tidak hanya terkait kekhususan dari Allah Azza wa Jalla terhadap dirinya, akan tetapi Allah Azza wa Jalla mengkhususkan dari luar orang yang beriman itu sendiri, seperti yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam firman-Nya. Alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa 'ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilak wa qihim azab jahannam. Mayoritas tadi sudah kita sebutkan bagaimana Allah Azza wa Jalla menyebutkan dan menjelaskan bahwa mayoritas manusia ini berada di dalam kemiringan hidup, kecenderungan kepada hal yang berbahaya di dunia, melakukan hal yang berbahaya di dunia dan di akhirat kelak. Orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla adalah orang yang memang benar-benar sedikit dan dikhususkan hidupnya oleh Allah Azza wa Jalla dengan pilihan-pilihan yang mulia, dengan doa-doa kebarokahan dari makhluk-makhluk Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla menjelaskan dalam surat Ghafir yang telah kita baca, alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu, orang-orang yang memikul arsy dan siapa yang ada di sekelilingnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita semuanya mengetahui bahwa makhluk yang terbesar adalah arsyur rahman, arsnya Allah Azza wa Jalla. Makhluk yang menjadi sakful makhlukat, atapnya seluruh makhluk adalah arsnya ar-rahman. Arasnya Allah Azza wa Jalla adalah makhluk yang paling dekat posisinya dengan Rabbul Izzah subhanahu wa ta'ala, adalah Arsyur Rahman. Arasnya Ar-Rahman awsa'ul makhlukat, adalah makhluk yang paling terluas, yang paling a'zamuha wa ajmaluha, yang paling terbesar dan yang paling terindah adalah arsy-Nya Ar-Rahman. Wasi'al arda was-samawati wal kursi, bahwa arsy-Nya Ar-Rahman melebihi luasnya langit, melebihi luasnya bumi, melebihi luasnya kursinya Allah Azza wa Jalla. Yahmilu arsya rabbihim fawqahum yawma idzin tsamaniyah, yang membawa arsy-Nya Ar-Rahman adalah 8 dari kalangan para malaikat. Allah Azza wa Jalla menyebutkan alladzina yahmilunal arsya wa man haulahu. Rahimani wa rahimakumullah, Allah Azza wa Jalla menyebutkan terlebih dahulu sederetan pemikul arsy, kemudian wa man haulahu, menunjukkan bahwa seafdal-afdal jenisnya malaikat adalah mereka-mereka yang memikul arsy Ar-Rahman. Ada delapan yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, rahimani wa rahimakumullah. Apa yang mereka perbuat? Apa yang mereka lakukan terhadap orang-orang yang beriman? Mereka-mereka yang punya kedudukan yang mulia dan terhormat di sisi Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, mereka ini yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih. Mereka adalah makhluk yang bertasbih dan bertahmid, memuji Allah Azza wa Jalla sebagai Rabb mereka. Wa yu'minuna bih, dan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu, mereka memintakan ampun kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Ini adalah faidatun min fawaid, keutamaan faidah dari keimanan seseorang, yaitu dari luar dirinya, kata para ulama, bahwa malaikat memintakan ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu, para malaikat yang sedemikian kedudukannya memintakan ampun buat mereka-mereka yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla menyebutkan apa yang dilakukan oleh para malaikat tidak hanya sebatas mengandalkan permintaan taubat atau ampunan pada diri mereka, tapi mereka bertawassul kepada Allah Azza wa Jalla. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma, wahai Rabb kami, segala sesuatu telah Engkau cakupi dengan ilmu Engkau, dengan rahmatnya Engkau. Ampunilah bagi mereka-mereka yang beriman. Allah Azza wa Jalla sekali lagi menyebutkan sebuah keutamaan besar. Faghfir, maka ampunilah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada para malaikatnya, setelah memintakan ampun istighfar mereka buat kaum mukminin, kemudian memintakan ampun bagi orang yang tabu, bagi orang yang berupaya membuka pintu taubat di dalam hidupnya. Tabu minasyirki wa tabu minal ma'asi. Dia bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla dari perbuatan dosa kesyirikan dan perbuatan maksiat-maksiat yang lain. Wattaba'u sabilak, dan ampunilah orang yang meniti jalan Engkau. Bittiba'i rasuli, dengan mengikuti Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah Azza wa Jalla melalui para malaikat mendoakan siapapun yang berupaya untuk membuka pintu taubat di dalam hidupnya. Disinilah orang-orang yang beriman punya keistimewaan dari Allah Azza wa Jalla. Yang gampang untuk membuka pintu taubat adalah orang-orang yang memang telah dititipkan taufik oleh Allah Azza wa Jalla ba'da imanihi wa bisababi imanihi, karena sebab imannya Allah Azza wa Jalla mudahkan dan gampangkan baginya untuk membuka pintu taubat. Para malaikat memintakan ampun. buat mereka yang berupaya untuk menempuh sabilak, jalan Allah Azza wa Jalla ya ibadallah. Maka oleh karena itu ma'asyiral muslimin, disinilah letak sebuah kemuliaan besar yang diperoleh dan didapatkan oleh orang yang terus meniti jejak Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan adanya doa para malaikat sebelumnya, cinta dan kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala yang diinformasikan kepada seluruh malaikat, yang malaikat mengimmat Jibril, Jibril menginformasikan cinta dan kasih Allah azza wa jalla terhadap orang yang meniti jejak Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sekarang Allah azza wa jalla menyebutkan bahwa malaikat itu mendoakan mereka ya ibadallah. Waqihim azab jahannam. Ya Allah, jaga, lindungi mereka dari azab dan lindungi mereka min asbabil azab, dari segala sebab yang akan mengantarkan kepada azab Allah Azza wa Jalla. Faya Abdallah, bukankah ini adalah sebuah kemuliaan yang dibukakan oleh Allah Azza wa Jalla bagi orang yang meniti jejak nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dia berbenah, dia memperbaiki diri, dia mengamalkan, dia takut kepada Allah Azza wa Jalla, akhlak zahiran wa batina. Dia berupaya untuk memperbaikinya dengan tuntunan dan bimbingan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak ada yang namanya orang beriman akan dirugikan hidupnya, apalagi dia bersabar untuk meniti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, untuk mengikuti jalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah Azza wa Jalla akan perlihatkan di dalam hidupnya hal yang mungkin bagi orang itu aneh, yang mereka tidak pernah menggenggam dan mendapatkannya. Namun mereka yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla selalu berada dalam ketenangan dan ketenteraman di saat manusia berada dalam kegundah gulanaan. Mereka berada di dalam ketenangan di saat manusia dirundung oleh rasa kekhawatiran dan ketakutan. Mereka adalah orang yang merasa kaya di muka bumi karena dia memiliki adalah memiliki zat yang maha kaya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, disinilah keberuntungannya sekali lagi bagi mereka-mereka yang beriman kepada Allah. Allah azza wa jalla menjadikan para malaikat, mulai dari tingkat malaikat yang paling utama dalam jenisnya malaikat, sampai kemudian waman haulahu yang berada di sekitar arsy, semuanya mendoakan dan memintakan ampun ma'asyiral muslimin ibadallah. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du ibadallah, termasuk min sabilillah wa min sabili rasulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, termasuk dari jalan Allah azza wa jalla. Allah azza wa jalla mengharamkan kita untuk menyerupai dan mengikuti a'da'u, musuh-musuh Allah azza wa jalla. Termasuk dari jalan Allah azza wa jalla dan jalan nabinya alaihi salatu wassalam, Allah azza wa jalla mengharamkan kita untuk bertasyabbuh, menyerupai musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Asal tasyabbuh diharamkan, kita jumpai dan pertama kali kita dapatkan dalam surat pertama di dalam Al-Quran. Sebagai muara dari semua bentuk tasyabbuhat. Di dalam surat Al-Fatihah, Allah Azza wa Jalla menjelaskan, memperingatkan agar jangan sampai kita meniru dan menyerupai dua tabiat manusia. Yang kedua tabiat manusia ini adalah benar-benar keluar dari jalan Allah Azza wa Jalla yang lurus. Kedua jenis tabiat manusia inilah yang menjadi dasar penolakan segala apa yang datang dari Allah Azza wa Jalla. Dua jenis dan tabiat manusia inilah, dua jenis manusia inilah dan sifatnya yang menjadi dasar penentangan siapapun yang berjalan di atas jalan Allah Azza wa Jalla yang lurus. Allah Azza wa Jalla melarang kita untuk menyerupainya. Manakah dia? Dua jenis dan sifat manusia atau tipe manusia tersebut. Yang pertama adalah al-maghdhub. Orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua adalah ad-dallin. Orang-orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadallah. Mari kita ingin tahu. Mari kita bersama-sama untuk kemudian mengenali siapakah mereka yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla, yang digolongkan pada golongan al-maghdub, yang kita tidak boleh untuk menyerupainya. Dan siapakah yang dimaksudkan dengan ad-dallin, orang-orang yang disesatkan oleh Allah Azza wa Jalla, yang kita tidak boleh meniru dan menyerupainya. Yang dimaksud dengan al-maghdub adalah orang yang berilmu tentang apa yang datang dari Allah Azza wa Jalla. Berilmu tentang kebenaran. Akan tetapi dia tidak mengamalkan apa yang telah diketahuinya dari kebenaran. Allah Azza wa Jalla melarang kita untuk serupa dengan orang ini. Yaitu orang yang mengerti kebenaran. Tetapi dia tidak mengamalkannya. Menyembunyikannya. Dengan dasar dan alasan apapun dan bagaimanapun. Apakah alasannya atau dasar penyimpanannya. Atau dia sembunyikan kebenaran itu. Adalah hawa nafsunya. Atau mungkin kemauan dan keinginan kedinginan duniawi. Yang bertentangan dengannya. Sehingga dia harus sembunyikan kebenaran itu ya ibadallah. Maka inilah orang-orang yang dimasukkan dalam kategori al-maghdhub. Dilarang untuk mengikutinya. Dan golongan inilah yang berada dalam kebengkokan yang sangat parah. Dan merekalah yang tampil untuk melakukan penentangan terhadap kebenaran itu. Padahal dia tahu kalau itu kebenaran. Namun karena dia termasuk dalam al-maghdhub. Dia berani untuk mengingkari apa yang dia telah ketahui dari kebenaran. Kejahatan yang sangat besar barakallahu fikum. Jangan ditiru orang yang seperti ini. Maka dia akan berani untuk melakukan apapun yang menurut kebenaran itu adalah salah dan keliru. Tetapi menguntungkan barakallahu fikum dirinya. Jenis inilah ia rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jangan diikuti. Yang kedua adalah mereka-mereka yang berbuat. Mereka-mereka yang berkarya. Mereka-mereka yang beramal. Namun tidak memiliki landasan das. Tidak memiliki landasan. Dan tidak memiliki dasar ilmu. Inilah yang dimasukkan dengan ad-dallin, orang-orang yang sesat. Semua ragam tasyabbuhat, bentuk penyerupaan dengan orang-orang kafir, apakah dengan orang Yahudi, apakah dengan orang Nasara, atau Majusi, atau Buddha, atau Hindu, semuanya ini didasari karena dua hal ini ya ibadallah. Menyerupai orang-orang Yahudi menyerupai orang-orang yang maghdub, yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Tahu kebenaran, tetapi ada yang menguntungkan dari kebatilan itu. Dia berani untuk meninggalkan kebenaran, lalu mengerjakan kebatilan. Yang kedua, barakallah fikum, dia hanya bermodal ikut-ikutan, tidak memiliki landasan, tidak memiliki dasar. Sekian banyak momen di dalam Islam, acara-acara yang benar-benar ada syariatnya di dalam Islam, mereka melakukannya acuh tak acuh. Tapi di saat itu kaitannya dengan sesuatu yang tidak ada tuntunannya di dalam agama, dia siap berkorban, dia siap berjuang, dia siap berhutang, melakukan apa saja, yang penting ikut nimbrung di dalamnya, ya ibadallah. Maka oleh karena itu, di sinilah letaknya nilai siratul mustaqim yang ditempuh oleh mereka-mereka yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, akan menyelamatkan hamba ini dari dua kejahatan besar. Dan dua jenis manusia inilah yang banyak melakukan penentangan terhadap kebenaran, menolak kebenaran, memusuhi orang-orang yang berjalan di atas kebenaran. Inilah dua tipenya manusia. Orang yang mengerti kebenaran, namun dia tidak mau mengamalkannya. Orang yang tidak mengerti kebenaran sama sekali, yaitu bersemangat, berbuat, berkarya, beramal, merekalah yang terdepan di dalam memusuhi kebenaran. Oleh karena itu, dimanapun, kapanpun engkau bertemu dengan orang yang mengingkari kebenaran, tidak akan jauh sifatnya dari dua yang disebutkan di dalam awal surat Al-Quran, dalam surat Al-Fatihah. Oleh karena itu, Allah Azza wa Jalla memperingatkan untuk jangan sekali-kali menyerupai mereka, mengerti kebenaran, namun dia sembunyikan kebenaran, tidak diamalkan. Dia berbuat dan berkarya tanpa dasar ilmu, ya ibadallah. Semoga Allah Azza wa Jalla dengan terus memberikan kita kesempatan belajar, menyelamatkan kita dari beragam-ragam ujian yang terkait dengan kehidupan dunia, menjadi orang yang lulus padanya, dan dalam ujian akhirat dia bisa selamat dengannya. Semoga Allah Azza wa Jalla terus memberikan semangat kepada kita untuk belajar agamanya, mengamalkan apa yang telah diketahuinya. Semoga Allah Azza wa Jalla terus membantu kita untuk melakukan perbaikan, perombakan, pelurusan terhadap lahiriah kita dan ibadah kita. Karena pengabdian batiniah itu sebagai penentu terhadap pengabdian lahiriah kita, ya ibadallah. Sekali lagi, semoga Allah Azza wa Jalla terus menganugerahkan kepada kita kesempatan dan peluang untuk berada dalam menuntut ilmu, bersama ilmu, berjalan dengannya, lalu hidup dengan ilmu agama. Allahumma amin, Allahumma amin. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimissalah.